Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas rahmat dan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Sampai pada saat ini, sampai pada malam hari ini, kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal pada pertemuan yang insya Allah diberkati oleh Allah Azza wa Jal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pada malam hari ini kajian dari salah satu karya atau salah satu risalah dari Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang berjudul Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 tempat dari sirah Nabi yang padanya mengandung pelajaran-pelajaran, terutama dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid. Kita sudah menyelesaikan pada kajian atau pertemuan sebelumnya 2 tempat dari sejarah Nabi, 2 kejadian dari kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita akan membacakan al-mawdhi' ats-tsalits, posisi yang ketiga dari sirah Nabi yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Wa huwa kisatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam suratan najmi bihadratihim. Kisah bacaan Nabi terhadap surat An-Najm. Kisah bacaan Nabi dari surat An-Najm di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Falamma balagha afara'aytumul Lata wal Uzza. Ketika Nabi membacakan surat An-Najm ayat yang ke-9, afara'aytumul Lata wal Uzza, apakah kalian tidak melihat kepada Al-Lata dan Uzza? Melihat dan membandingkan Al-Lata wal Uzza, allati la tanfa' wa la tadur, yang mana Lat dan Uzza ini sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh kufar Quraisy, yang mana mereka meminta syafaat, mengharapkan barokah dari berhala-berhala ini, atau minimalnya mereka mengharapkan bahwa berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan ini, mampu dan dapat mengantarkan dan menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Azza wa Jal agar didengar dan diterima oleh Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sesembahan mereka, allati la tanfa' wa la tadur, yang mana Al-Lata dan Uzza ini tidak bisa pada hakikatnya memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak madarat, bahkan terhadap dirinya sendiri pun tidak sanggup untuk melindungi dirinya dari bahaya yang mendatanginya. Nah, inilah sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah. Kalian meninggalkan doa kepada Allah dan justru kalian beribadah kepada Al-Lat dan Uzza ini. Inilah perbuatan yang dilakukan oleh kufar Quraisy yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi membacakan ayat ini di hadapan mereka, Alqa syaitanu fi tilawatihi. Syaitan menyusupkan di dalam bacaan Nabi dengan lafaz tilkal qaraniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah al-gharaniq. Nah, al-gharaniq sejenis burung yang berwarna putih. Al-ula yang posisinya tinggi di atas. Maksudnya, mereka menyebut sesembahan mereka itu dengan al-gharaniq. Sebuah pujian. Menurut mereka, bahwa sesembahan mereka itu mulia sehingga berada di atas. Sehingga berada di atas. Tilkal gharaniqul ula. Itulah al-gharaniqul ula. Wa inna syafa'atahunna. Dan bahwasanya syafaat mereka diharapkan. Syafaat dari sesembahan-sesembahan ini diharapkan. Jadi ketika Nabi SAW membaca afara'aitumul lata wal uzza, yang mana ayat ini maknanya taubikh, celaan dan hinaan dan peringatan terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Akan tetapi bacaan ini tidak terdengar oleh kufar Quraisy. Kenapa tidak terdengar bacaan yang sesungguhnya? Dikarenakan syaitan menyusupkan bacaan yang lain. Menimpali bacaan Nabi dengan lafaz tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Sehingga yang didengar oleh kufar Quraisy bukan afara'aitumul lata wal uzza wa manatats tsalitsatal ukhra. Bukan itu yang didengar oleh Nabi. Akan tetapi yang terdengar adalah dikarenakan syaitan menimpali bacaan Nabi, menindih bacaan Nabi, sehingga yang terdengar oleh telinga-telinga mereka, tilkal gharaniqul ula, itulah al-gharaniq, sesembahan-sesembahan mereka yang posisinya tinggi, mulia, dan sesungguhnya syafaat mereka diharapkan. Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Maka orang-orang kufar Quraisy mengira bahwa inilah bacaan Nabi. Nah, kalau seperti ini bacaan Nabi, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan mereka. Menyepakati dan memperbolehkan apa yang mereka lakukan dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Fa farihu bidzalika wa qalu kalaman ma'nahu, sehingga mereka pun bergembira dan mengatakan sebuah ucapan kurang lebihnya maknanya seperti ini, hadzal ladzi nuridu wa nahnu na'rifu annallaha huwan nafi' wadh-dhar wahdahu la syarika lah walakin haula yashfa'una lana indahu. Inilah yang kami inginkan wahai Muhammad. Dan kami tahu bahwasannya yang mendatangkan manfaat, yang memberikan madarat, yang mentakdirkan madarat, bahaya, bencana dan yang semisalnya adalah Allah satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Walakin, akan tetapi, nam ada tetapinya. Walakin, haula, mereka-mereka yang kami ibadahi, Lata dan Uzza, mereka itu mampu memberikan syafaat kepada Nabi, kepada kami. Syafaat mereka lah yang kami harapkan. Bukan kami meminta kepada mereka agar mereka ini memberikan manfaat, baik itu berupa rizki yang lancar, keturunan yang banyak, naam jodoh, dan keberhasilan dalam segala hal yang kami inginkan. Bukan itu yang kami harapkan, akan tetapi kami mengharapkan syafaat-syafaat mereka agar permohonan-permohonan kami didengar oleh Allah melalui perantara-perantara mereka ini. Itulah yang kami inginkan. Nah, dan kami sadar dan paham dan kami meyakini Allah satu-satunya yang mentakdirkan kebaikan dan juga Allah lah yang menentukan bahaya, kemudaratan kepada siapa saja. Akan tetapi kami hanya mengharapkan syafaat dari mereka-mereka ini. 6. Falamma balagha as-sajdah. 6. Jadi mereka salah paham dengan bacaan Nabi. Kenapa mereka salah paham? Dikarenakan syaitan menyusupkan di dalam bacaan Nabi. Menindih bacaan Nabi sehingga yang terdengar lain, yang terdengar bacaan yang lain dan bukan bacaan yang sebenarnya dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Naam. Falamma balagha sajdah. Dan ketika sampai Nabi membaca ayat sajdah, fasjudu lillahi wa'budu, ayat yang terakhir dari surat An-Najm ini. Sajada wa sajadu ma'ahu. Nabi Muhammad sujud. Dan mereka pun turut sujud. Bahkan ada salah seorang yang sudah tua renta yang enggak sanggup lagi sujud. Sengaja mengambil pasir, tanah, satu genggam dan kemudian dia menempelkan ke dahinya. Dan dia sujud. Dan dia meniatkan untuk sujud dengan perbuatan ini. Nah, Nabi Muhammad sujud dan mereka pun ikut sujud. Fasya'al khabar annahum safuhu. Maka tersebarlah berita di seluruh penjuru kota Mekah bahwasanya atas kejadian yang terjadi dan bacaan Nabi yang tertindih oleh bacaan syaitan, sehingga yang terdengar adalah bacaan yang lain dan mereka yang mengira itu adalah bacaan Nabi padahal bukan. Maka tersebarlah berita bahwasanya mereka sudah mengadakan kesepakatan dengan Nabi. Nah, mereka sudah mengadakan kesepakatan bahwasanya Nabi Muhammad telah menyetujui perbuatan mereka. Nabi Muhammad SAW telah membenarkan dan tidak mempermasalahkan perbuatan-perbuatan mereka berupa peribadatan kepada selain Allah. 6. Dan bahkan kaum muslimin yang sedang berada di negeri Habasyah, yang hijrah ke negeri Habasyah, juga mendengar berita seperti ini. Bahwa sudah ada rekonsiliasi atau bahkan orang-orang kufar Quraisy sudah masuk Islam. Itu yang mereka dengar. Faraja'u. Kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah ini sampai pulang. Namun ternyata berita yang mereka dengar tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Barakallahu fikum, dan justru mereka mendapatkan intimidasi, gangguan dan siksaan dari orang-orang kufar Quraisy. 6. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi mengingkari apa yang mereka pahami, Nabi mengingkari bacaan yang mana sesungguhnya itu adalah bacaan yang dibacakan oleh syaitan yang menindih bacaan Nabi. Adu ila syarrin mimma kanu alaihi. Mereka kembali kepada kejelekan dan kejahatan yang dahulu biasa mereka lakukan terhadap Nabi dan juga terhadap kaum mukminin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka kembali memusuhi Nabi. Mereka kembali barakallahu fikum melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma qalu lahu innaka qulta dzalika. Dan mereka pun berargumen kepada Nabi bahwa engkau mengatakan demikian wahai Muhammad. Engkau membacakan bacaan tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Bahwasanya sesembahan kami itu engkau sifati dengan sifat al-ula, sifat yang mulia, tinggi. Naam, wa inna syafa'atahunna laturtaja, bahwasanya syafaat mereka itu diharapkan. Naam, engkau mengatakan demikian wahai Muhammad, engkau membaca ayat seperti ini. Kaget Nabi Muhammad SAW dan bahkan beliau sangat takut, khaufan minallahi khaufan aziman. Nah, karena beliau meyakini dan memahami enggak mungkin para pemuka-pemuka Quraisy ini akan berbohong kepada beliau. Nah, enggak mungkin. Sampai Nabi SAW merasakan kekhawatiran dan ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, takut kepada Allah Azza wa Jal. Nah, hatta anzalallahu alaihi, dan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyyati, dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu, tidaklah kami mengutus dari seorang rasul dan seorang nabi sebelummu, illa idza tamanna, melainkan apabila dia nabi dan rasul ini membaca sebuah ayat, syaitan menindih, maka syaitan berupaya menindih bacaan dari nabi dan rasul tersebut, menindih pada bacaan dari nabi dan rasul tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menghibur Nabi Muhammad dari rasa takut dan rasa sedih. Nah, akibat kejadian yang tanpa disadari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab barakallahu fikum pada dasarnya menginginkan agar kaum muslimin betul-betul memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Makna ibadah yang sesungguhnya. Seperti apakah ibadah yang direkomendasikan atau yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dan bagaimanakah bentuk-bentuk peribadatan yang dibenci dan diingkari bahkan dilarang dan dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kejadian ini, beliau menginginkan agar kaum mukminin betul-betul memahami hakikat yang sesungguhnya dari makna ibadah, makna tauhid dan makna kesyirikan, lawan dari tauhid itu sendiri. Barakallahu fikum. Kisah ini disebutkan dari kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini dikenal dengan kisah Al-Gharaniq. Apa itu Al-Gharaniq? Al-Gharaniqu pakai qaf. 6. Sejenis burung yang berwarna putih. Dan mereka mensifati sesembahan mereka dengan Al-Gharaniq. Burung yang putih, barakallahu fikum, yang mulia. Wahia kama dzakara annahu sallallahu alaihi wasallam lama qara'a surat an-najmi fi Makkah wa indahu al-musyrikun. Yang mana tadi sudah kita sebutkan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm di kota Makkah dan di hadapan orang-orang musyrikun, dan ketika Nabi sampai pada ayat ini, afara'aitumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Nam, tidaklah engkau melihat kepada Lata dan Uzza dan mana? Dan tiga berhala ini adalah berhala-berhala yang betul-betul diagungkan oleh bangsa Arab ketika itu. Berhala-berhala, patung-patung yang betul-betul dimuliakan oleh bangsa Arab ketika itu. Lata, yang mana sesungguhnya Lata ini seorang yang soleh, yang baik, yang suka memberi makan, menjamu para hujjah jemaah haji. Barakallahu fikum. Suka mengadon daging dan gandum. Dijadikan sebagai makanan dan itu beliau berikan secara majanan, secara gratis kepada para jemaah haji. Nah, sehingga beliau ini disebut dengan Lat. Lat. Dan tatkala orang ini meninggal, nam, yang mana beliau ini betul-betul dimuliakan dan diagungkan, maka mulailah syaitan membisikkan hal-hal yang tidak baik, akan tetapi dihiasi dengan hiasan yang luar biasa. Maka sampai pada puncaknya mereka beribadah dan iktikaf di kuburan dari Lata ini, dan mereka mengharapkan barokah dari kuburan Lata ini. Nah, dan juga mereka meminta syafaat dari Lata ini, orang yang sudah meninggal ini. Begitu juga Uzza dan mana? Nama-nama dari berhala yang dimiliki oleh orang-orang Makkah. Barakallahu fikum. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, maknanya adalah beritakan kepada saya an hadhil asnam, tentang berhala-berhala ini. Hal nafa'atkum wa hal darratkum, apakah berhala-berhala ini mendatangkan manfaat atau justru atau mendatangkan madarat kepada kalian? Bal innaha lan tanfa' tadfa'an nafsiha, bahkan sesungguhnya berhala-berhala ini tidak bisa menolak bahaya terhadap dirinya. Dikarenakan pada Fathu Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Nah, akan tetapi, berhala-berhala ini tidak sanggup dan tidak mampu untuk melindungi dirinya. Andai mereka itu adalah sesembahan yang sesungguhnya, mampu mendatangkan manfaat, mampu mendatangkan madarat, menolak madarat, maka niscaya mereka akan bisa membela diri. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikun pada ayat ini, yang mana mereka itu betul-betul bergantung kepada berhala-berhala yang sesungguhnya tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan tidak mampu untuk menolak mudharat. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, syaitan menindih bacaan Nabi, tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Ini adalah bacaan syaitan. Dan Nabi tidak sadar bahwa bacaan beliau itu ditindih oleh bacaan syaitan. Akan tetapi orang-orang musyrikun mendengar hal ini sehingga mereka mengira bahwa Nabi menyetujui perbuatan mereka, peribadatan-peribadatan mereka, dan mereka mengatakan inilah yang kami inginkan. Nah, inilah yang kami maksudkan. Bukan kami ingin beribadah meminta kepada berhala ini agar berhala ini mendatangkan keberhasilan atau doa-doa permohonan-permohonan yang lainnya. Akan tetapi yang kami harapkan adalah syafaat mereka. Ingat. Nah, jadi orang-orang musyrikun mengharapkan syafaat terhadap berhala-berhala ini. Inilah yang kami inginkan, kata mereka. Agar permohonan kami disampaikan kepada Allah oleh berhala-berhala ini. Agar mereka melalui perantara berhala ini, menyampaikan permohonan kami sehingga permohonan kami ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kami menganggap bahwa diri kami ini adalah orang-orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Jadi kalau seandainya kami langsung memohon kepada Allah, bakal tidak didengar dan bakal tidak diterima dan tidak akan dikabulkan. Nah, karena kami ini adalah orang-orang kotor, banyak salah dan banyak dosanya. Nah, tapi melalui perantara dari Lata, orang-orang soleh ini yang sudah meninggal, barakallahu fikum, para wali yang sudah meninggal ini, maka diharapkan dengan harapan yang sangat besar permohonan kami didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengabulkan permohonan-permohonan kami. Inilah yang kami inginkan, kata mereka. Dikarenakan inilah yang kami inginkan. Dikarenakan engkau wahai Muhammad mengatakan hal demikian. Barakallahu fikum. Sehingga ketika sampai Nabi Muhammad sampai pada akhir ayat, fasjudu lillahi wa'budu, Nabi Muhammad sujud sajadah dan mereka pun turut sujud. Barakallahu fikum. Kaum muslimin sujud dan orang-orang musyrikun juga sujud. Nah, mereka gembira. Padahal ini adalah ucapan dari syaitan, bukan bacaan dari Nabi Muhammad. Sampai Al-Walid ibn al-Mughirah. Nah, Al-Walid ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Nah, barakallahu fikum fi ma'adkur. Nah, bapaknya dari Khalid ibn al-Walid, yang mana ketika itu beliau sudah tua renta, beliau mengambil barakallahu fikum, mengambil satu genggam pasir dan beliau sujud di atas satu genggam pasir tersebut. Nah, dikarenakan beliau tidak sanggup lagi untuk sujud. Nah, sehingga tersebarlah informasi bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan 6 rekonsiliasi terhadap orang-orang musyrikin. Dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyepakati peribadatan kepada Al-Lata dan Uzza dan Manah seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin bahwa peribadatan yang mereka lakukan adalah untuk meminta syafaat. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa berita ini sampai kepada al-muhajirin di negeri Habasyah, dan mereka pun kembali ke kota Mekah dikarenakan mereka mendengar informasi bahwa telah terjadi kesepakatan antara Nabi dan kaum musyrikin, atau bahkan mereka mendengar bahwa orang-orang musyrikin telah masuk Islam dan mereka tidak lagi memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, akan tetapi ketika mereka pulang ke Mekah, mereka justru mendengar berita yang berbeda. Nah, bahwasanya orang-orang musyrikin masih dalam keadaan memusuhi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, yaitu ketika Nabi SAW mengingkari bacaan tersebut. Nah, Nabi mengingkari bacaan tersebut, yang mana ketika itu Nabi bersedih karena beliau dituduh membaca bacaan yang seperti ini. Nabi bersedih dan bahkan Nabi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi pun mengingkari bacaan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, untuk menghibur Nabi Muhammad. Nah, untuk menghibur Nabi Muhammad atas kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-syaitanu fi umniyyati. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul dan seorang nabi sebelummu melainkan apabila dia membaca sebuah ayat, maka syaitan berupaya menindih pada bacaan nabi dan rasul tersebut. Fayansakullahu ma yulqis syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang dibacakan atau yang dilemparkan oleh syaitan. Tsumma yuhkimullahu ayatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mengokohkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Kejadian ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejadian ini agar bacaan syaitan ini menjadi ujian dan fitnah terhadap orang-orang yang pada hatinya penyakit atau yang keras hatinya. Nah, kejadian ini bahwasanya syaitan menindih bacaan Nabi Muhammad SAW sehingga memberikan makna yang berbeda dan berlawanan dari bacaan Nabi yang sesungguhnya. Semua ini adalah dalam rangka ujian dan fitnah terhadap orang-orang yang memiliki penyakit pada hatinya atau yang hatinya itu sudah keras. Wa innal dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Waliya'lam alladziina utul 'ilma annahul haqqu mir rabbik. Dan agar orang-orang yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu, mengetahui bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Fayu'minu bihi, bahwasanya yang benar adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang ditindih atau yang dilemparkan oleh syaitan, sehingga mereka beriman kepada kebenaran tersebut. Fatukhbita lahu qulubuhum, dan hati mereka pun tunduk kepada kebenaran tersebut. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Wala yazalu alladziina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabun akim. Barakallahu fikum. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatalkan apa yang dibacakan oleh syaitan untuk menindih bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menghapusnya, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat yang sesungguhnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayat dan kejadian yang terjadi ketika itu. Nah, Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kisah ini atau kejadian ini, barakallahu fikum, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dengan sanad yang bersambung. Dan juga riwayat ini, kisah ini diriwayatkan dari sebagian tabi'in dengan sanad yang mursal. Nah, sanad yang mursal itu sanadnya hanya sampai kepada tabi'in, tidak disebutkan sahabatnya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang dijatuhkan dari sanad tersebut. Yaitu kalau sanad mursal itu adalah qala tabi'i qala rasul. Seorang tabi'i mengatakan tentang hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tabi'i tidak pernah melihat Nabi dan tidak pernah mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan sanad yang mursal. Kalau mursal, sanad yang mursal menurut ulama al-muhaddithin termasuk dari riwayat-riwayat yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. Nah, akan tetapi dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, riwayat ini diriwayatkan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Abbas dengan sanad yang bersambung. Nah, wa ba'dul ulama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sebagian ulama mengingkari riwayat ini, diantaranya adalah Ibnu Katsir, sahib at-tafsir yang masyhur, penulis dari kitab tafsir yang masyhur, tafsir yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, beliau mengatakan, inna halam tarid illa min turukin mursalah wa munqati'ah takallamu fiha. Bahwasanya riwayat ini tidak datang, berita ini atau informasi ini tidak datang kecuali dari jalur yang terputus. Dan para ulama mengkritik dan membicarakan tentang riwayat ini. Walakin al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari lahu ra'yun ghairu ra'yi haula. Akan tetapi al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari memiliki pendapat yang lain, berbeda dengan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dia mengatakan, al-qissah ja'at min turukin mukhtalifatin mutabayinah al-makharij fahiyya tata'addadu wa yuqawwi ba'daha ba'dhan. Kisah ini diriwayatkan dari jalur yang banyak, dari riwayat yang banyak, yang berbeda sumber riwayatnya. Sehingga oleh karena itu riwayat ini saling menguatkan, masing-masing saling menguatkan di antara riwayat ini. Jadi di dalam ilmu mustalahul hadith, apabila ada riwayat sebuah hadith, nah, kemudian sanadnya dhaif. Nah, kemudian hadith yang sama diriwayatkan dari jalur yang berbeda, juga sama-sama dhaif. Maka apabila seperti ini kasusnya atau kejadiannya, maka riwayat dhaif yang seperti ini bisa saling menguatkan sehingga hadits tadi secara sanad dhaif, barakallahu fikum, sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Hasan li ghairihi dikarenakan saling menguatkan antara riwayat ini. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya hanya satu riwayat dan diriwayatkan dengan jalur yang dhaif, maka para ulama mengatakan ini riwayat yang dhaif. Akan tetapi kalau seandainya jalurnya banyak, sanadnya banyak, walaupun sama-sama dhaif, maka ini saling menguatkan sehingga derajat haditsnya naik menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Dan disepakati oleh para ulama bahwa riwayat jenis seperti ini, barakallahu fikum, bisa dijadikan sebagai landasan hujah karena derajatnya sudah naik menjadi hasan atau sahih li ghairihi. Ini ucapan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Sehingga oleh karena itu menurut Al-Hafidh, dan ini juga yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari makna yang terkandung dari ucapan beliau, barakallahu fikum, bahwa riwayat ini sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Nah, jadi maksud dari kisah ini, Nah, maksud dari kisah ini yang dapat kita pelajari penyebutannya oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya orang-orang musyrikun, mereka itu perbuatan mereka, atau mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini. Dalam artian kami tidak berdoa secara langsung meminta kepadanya permohonan. Nah, baik itu berupa harta, jodoh, dan yang lainnya. Dan orang-orang musyrikun juga tidak meyakini bahwa berhala-berhala inilah yang mampu menciptakan, mendatangkan rizki, mendatangkan manfaat, menolak madarat. Akan tetapi permohonan kami kepada berhala ini adalah agar berhala-berhala ini, baik itu Lata dan Uzza, mampu mendatangkan syafaat kepada kami. Agar mereka bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah ini, kejadian ini membatalkan dan menolak pernyataan mereka dan menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya peribadatan dengan jenis yang mereka maksudkan itu adalah batil. Sama saja. Nah, engkau meminta doa kepada berhala ini secara langsung meminta kepadanya agar didatangkan manfaat, atau engkau meminta kepada berhala ini agar doa engkau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya engkau mendapatkan atau supaya doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara atau orang-orang saleh yang sudah meninggal ini, sama saja. Nah, tidak ada perbedaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencap dan menegaskan bahwa hal itu sama saja dan sama-sama batil. Nah, barakallahu fikum. Sama saja, engkau meminta secara langsung rizki kepada berhala ini atau engkau meminta rizki kepada Allah akan tetapi melalui jalur berhala. Nah, ibarat kalau kita ingin mengadukan sebuah pengaduan atau mengajukan sebuah permohonan dan permintaan kepada pejabat, nah, mungkin tidak bisa langsung menyampaikan permohonan dan permintaan kepada pejabat tersebut, akan tetapi melalui jalurnya, ada pos-posnya. Nah, kemana surat ini disampaikan, kemudian baru langsung disampaikan kepada pejabat. Ini raja di dunia, pejabat di dunia. Tidak sama antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pejabat siapapun raja yang berada di dunia ini. Jangan disamakan. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui bahwa di sana ada yang semisal dan serupa dengan Allah? Allah menegaskan dalam bentuk pertanyaan. Walaupun di sini dengan bentuk pertanyaan, akan tetapi maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tandingan yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sudah? Kurang 2 menit lagi. Sehingga oleh karena itu di dalam beberapa ayat mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wahai Muhammad, kami ini tidak beribadah meminta secara langsung kepada mereka, meminta rizki kepada mereka. Kami beribadah kepada mereka. Sebenarnya hakikatnya itu kami ingin berminta kepada Allah. Agar mereka ini, wali-wali yang sudah meninggal ini, orang-orang soleh yang sudah meninggal ini, mampu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang mereka inginkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah ini dan juga dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala membatilkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ihlahuna darsuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.